jiwa penuh cinta. Saling ingatkan dan menjaga, selalu berdoa untuk terjaga dari siapa, Dek? Iya, yang tiap hari ngampirin kamu saat kamu kerja dan pulang kerja. Oh, maksud kamu cewek itu? Ya iyalah, siapa lagi? Ikut aku yuk, Dek, sekarang. Ngapain? Aku mau jelasin kamu. Gak mau. Kenapa aku setiap hari ke rumah cewek itu? Gak mau. Ikut aku, Dek. Gak mau. Dek, ikut mas sekarang. Aku gak mau. Ikut mas sekarang. Karena cinta adalah anu. Jaga dalam damainya surga.